إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita ingin lanjutkan pembahasan bab yang ke-12. Harapannya mudah-mudahan malam ini bisa tuntas, selesai dengan masail pula yang disebutkan padanya. Mengingatkan bahwa bab pembahasan kitab Tauhid yang ke-12 ini berkaitan dengan masalah nazar. Masih ingat insyaallah ta'ala semuanya. Perlu dicamkan kembali bahwa pembahasan kita berkaitan dengan nazar. Judul yang diletakkan oleh Muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Minasyirki An-Nadru Li Ghairillah, yang maknanya termasuk dari kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah. Secara tegas beliau menyebutkan minasyirki termasuk dari bentuk kesyirikan adalah an-nadhru, bernazar li ghairillah, yang diperuntukkan kepada selain Allah. Sebagaimana telah kita tahu bahwa Syekhul Islam Muhammad rahimahullah ta'ala sebutkan pendalilannya dengan membawakan 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis. Di surat mana ayat Al-Quran yang menyebutkan pada dalil yang pertama? Ada yang bisa membantu menyebutkan, mengingatkan? Ad-Dahr, surat Ad-Dahr, tepatnya ayat yang ke-7. Pada sebagian cetakan hanya disebutkan potongan ayat saja, tidak secara lengkap satu ayat, karena memang ingin menyebutkan inti dari permasalahan atau bab yang disebutkan. Yufuna bin Nazri. Adapun kelengkapannya, Yufuna bin Nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna, bahwa mereka bernazar, bahwa mereka menyetiai. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang beriman. Salah satu sifat dan ciri mereka adalah selalu setia dengan janji kepada yang lainnya maupun kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di sini mereka menyetiai bin nadri terhadap nazar. Wa yakhafuna yauman. Dan ciri mereka juga adalah yakhafun, mereka itu takut dengan yauman dengan suatu hari, kana syarruhu mustatira, di mana syarruhu kejelekannya, maksudnya azabnya Allah Jalla wa'ala, mustatira, merata kemana-mana, melingkupi segala sesuatu tidak terkecuali. Kana syarruhu mustatira. Ini dalil yang pertama yang telah kita bahas. Nah, kemudian dalil yang kedua, ada yang bisa membantu menyebutkan di mana? Al-Baqarah 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Kalau mau dilanjutkan sampai lengkap, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang telah kalian infakkan, min nafaqatin, dari suatu nafkah apapun, baik nafkah yang baik maupun nafkah yang sebaliknya. Au nadartum, artinya ma nadartum, apa saja pula yang telah kalian nadarkan, min nadrin, dari suatu nazar. Fa innallaha ya'lamuh, maka sungguh Allah Jalla wa'ala itu mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada ansar, seorang penolong pun, lidh-dhalimin, bagi orang-orang yang berbuat zalim. Sudah kita tahu pendalilannya, dua ayat Al-Quran. Nah, kemudian hadith, hadith yang sahih, disebutkan pada matannya oleh penulis, wa fis sahihi, di dalam sahih. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Penulis menyebutkan wa fis sahihi, sebagaimana beliau pernah menyebutkan kalimat tersebut pada pembahasan bab tafsirut tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Maka beliau bawakan dalil, diantaranya adalah hadis. Beliau menyebutkan kata wa fis sahihi, dan di dalam sahih, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan lebih lanjut apa maksud penulis, yakni Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, mengatakan wa fis sahih, di dalam sahih. Sahih yang manakah? Maka penulis tidak menyebutkan secara detail apakah sahih Bukhari ataukah sahih Muslim, atau bahkan keduanya, sahih Bukhari dan sahih Muslim sekaligus. Beliau penulis hanya menyebutkan dengan kata wa fis sahih, dan di dalam sahih. Naam. Maka insyaallah hadis ini tentunya adalah sahih, dan setelah diteliti ternyata sahih yang dimaksud adalah sahihul Bukhari. Naam. Namun penulis hanya menyebutkan wa fis sahihi. Ini penjelasan kata as-sahih. Kita jadi tahu melalui penjelasan para ulama bahwa penulis hanya menyebutkan kata tanpa dirinci apa maksudnya. Maka ulama yang datang berikutnya, diantaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyebutkan maksud penulis. Adapun yang bersama kita hadisnya adalah sahih, maksudnya sahihul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah, siapa beliau tidak asing bagi kita, adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, gelar yang ditujukan kepada azwajin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dikatakan dengan gelar atau penyebutan Ummul Mukminin, yang artinya ibunya orang-orang yang beriman. Baik Aisyah maupun Khadijah maupun istri-istri beliau yang lainnya, maka dikatakan sebagai Ummul Mukminin. Siapa Aisyah? Aisyah ibnatus Siddiq radhiyallahu taala anha wa ardhah, putrinya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Nah, jika perlu maka antum catat, Aisyah adalah Ummul Mukminin. Aisyah adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dinikahi oleh Rasul dalam usia 7 tahun. 6. Artinya 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan digauli oleh beliau pada usia 9 tahun. 6. Usia relatif yang cukup masih sangat muda, tetapi wanita Arab terkhusus di masa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sudah berakal yang matang. 6. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggauli beliau pada usia 9 tahun, tepatnya adalah 7 bulan kira-kira setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat Bukhari menyebutkan 7 bulan, sab'atu ashhur, 7 bulan kira-kira setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Siapa Aisyah? Tadi poin yang ketiga, dinikahi oleh Rasul umur 7, digauli oleh beliau umur 9. Berikutnya yang keempat, siapa Aisyah? Afqahun nisa mutlaqan. Wanita yang paling faqih, yang paling mengerti ilmu dari Rasul, dari suami beliau alaihi salatu wassalam secara mutlak. Afqahun nisa. Yang kelima, Aisyah afdhaluz azwajin Nabi, istri Nabi yang paling afdal, illa Khadijah, kecuali Khadijah. 6. Sehingga sampai dikatakan tidak bisa dikatakan Khadijah yang paling afdal, dan tidak pula bisa dikatakan Aisyah yang paling afdal. Kenapa? Karena para ulama khilaf pada keduanya, apakah Aisyah yang paling afdal dibandingkan Khadijah, ataukah Khadijah yang lebih afdal dibandingkan Aisyah. Yang jelas pernyataan tadi, Aisyah adalah yang paling afdal dari istri Nabi SAW, illa Khadijah, kecuali Khadijah. Kenapa demikian? Karena masing-masing memiliki keutamaan. Keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah pada permulaan turunnya wahyu yang mendukung, menenangkan, mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat-saat pertama kali wahyu diturunkan oleh Allah jalla wa ala, yang tidak dimiliki, tidak didapati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasul belum bersama Aisyah. 6. Maka itu hanya didapati keutamaan tadi oleh Khadijah. 6. Mendukung di saat turunnya wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Dan senantiasa Khadijah dengan sabar dan begitu setianya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya beliau radhiyallahu taala anha sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa di dibandingkan dengan Aisyah. Sebaliknya Aisyah memiliki keutamaan yang lebih dari sisi ilmu, yang bercucuran begitu derasnya dari sumber yang jernih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ahadits, hadits-hadits, sabda-sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ahkam, hukum-hukum yang tidak didapatkan oleh Khadijah. 6. Terhadap ilmu tadi terkait dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk ketika turunnya ayat Al-Quran secara beruntun, secara bertahap. Dan demikian pula tentang penjelasan Al-Halal wal-Haram. Aisyah yang banyak tahu karena Rasul SAW, hidup bersama Rasul SAW di saat turunnya ayat Al-Quran. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in setelah wafatnya Nabi SAW, yarji'una ilaiha, mereka kembali, mereka bertanya kepada Aisyah, fima ashkal alaihim, apa yang terjadi problem pada mereka dari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya beliau. Maka bertanyanya, merujuknya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah keutamaan Khadijah, ini pula keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang bersama kita dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, man nadhara an yuti'allah fal yuti'hu. Man nadhara, siapa yang telah bernazar, an yuti'allah, untuk taat kepada Allah. Inti atau tema atau kalimat yang disebutkan dalam nazar tadi adalah bentuk-bentuk taat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita diberikan faedah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, definisi taat. Nah, di situ ada kata taat, sekaligus beliau memberikan faedah kepada kita. Taat adalah mencocoki terhadap apa yang dimaukan atau diperintahkan oleh Allah kepada kita. Itu taat. 6. Jika taat datang dengan kata sendirian, maka berarti dua makna. Makna yang pertama adalah menjalankan perintah. Makna yang kedua menjauhi larangan. Dengan kita menahan diri, tidak melanggar apa yang dilarang, maka itu taat. Sehingga taat bukan hanya melakukan bentuk aktivitas, berbuat, melakukan perintah saja. Tetapi dengan menahan diri apa yang dilarang, itu taat. Nah, akan tetapi ketika taat datang berbarengan, bersamaan dengan yang lainnya, dengan lawannya, dengan yaitu maksiat, maka taat menjalankan perintah, maksiat adalah melakukan apa yang dilarang. Bisa dipahami? 6. Maka di sini datang sendirian. 6. Siapa yang bernazar dalam rangka taat kepada Allah, fal yuti'hu, maka dia hendaklah mentaatinya, menyetiainya, melaksanakannya apa yang sudah dia nazarkan, karena nazarnya itu baik. Nah, sebagaimana telah kita tahu bahwa nazar ada dua bentuk, ada yang secara mutlak, ada yang secara muallaq. Mutlak itu umum. Nah, seperti seseorang bernazar, saya bernazar untuk puasa 3 hari. Tidak disebutkan karena apa. Sedangkan muallak itu bergantung disebutkan sebabnya di sana. Jika saya sukses, saya berhasil, apa yang saya rencanakan, saya akan puasa 3 hari. Ini mu'allaq. Ada mutlak, ada mu'allaq. Pembahasan kajian yang lalu sampai di situ. Kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa nazar tidaklah datang kebaikan. Tidaklah mendatangkan kebaikan. Walaupun nazar itu nazar ketaatan. Nah, perlu difahami bahwa nazar tidaklah mendatangkan. La ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Walau kana nadru ta'ah, walaupun nazar itu nazar taat, nazar yang baik, yang positif. Hanyalah nazar itu bersumber dari kebakhilan. Nah, kenapa dikatakan bakhil? Dia mau taat kalau ada imbalannya. Dia mau taat kepada Allah kalau maunya keturutan atau terkabul. Berarti kan sikap orang yang bakhil, memberi tapi dia berharap mendapatkan balasannya. Nah, sementara taat itu dilakukan tanpa karena itu semua, semata-mata kita mengikhlaskan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun nanti bagaimana Allah kemudian membalasi, kita pasrahkan kepada Allah. Maka sampai dikatakan seperti itu, yastakhrijuhu bihi minal bakhil. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernazar. Sebagian para ulama sampai mengharamkan nazar. Sebagian para ulama yuharrimuhu, sampai mengharamkan. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengarah kepada pendapat melarang untuk melakukan nazar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah yamilu ilaih an-nahi anhu, untuk melarang melakukan nazar. Kenapa demikian? Karena kita tadinya tidak ada ikatan apa-apa, ya. Kemudian kita mengikat diri. Nah, kalau nanti berhasil, nanti kalau terwujud, saya akan mau begini, saya akan mau begini. Berarti kan sudah mengikat diri sendiri. Nah, maka kata Syekh Ibn Utsaimin, kam min insan nadhara wa akhiran nadam. Berapa banyak orang itu sudah bernazar dan pada akhirnya dia menyesal. Sudah kadung, sudah terlanjur. Kenapa kamu memaksakan diri, kemudian kamu mengikat diri dengan suatu bentuk nazar? Kalau sudah terucap, maka harus kamu setiai. Dan itu adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Nah, dengan sebab itu, akhirnya berapa banyak sampai tidak jadi melaksanakan nazarnya. Nah, maka dengan sebab ini, dengan alasan ini menunjukkan pendapat haramnya nazar. Ini alasan yang pertama, nazar diharamkan oleh sebagian para ulama karena betapa banyak orang sudah bernazar pada akhirnya dia menyesal, sampai-sampai barangkali dia tidak lakukan nazarnya. Nah, dengan membawakan dalil, sebutkan dengan membawakan dalil surat An-Nur ayat ke-53. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa aqsamu billah, dan mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sumpah yang sekuat-kuatnya, dengan sungguh-sungguh, betul-betul sumpah. Di sini Allah hendak menyebutkan tentang sifatnya orang-orang munafikin. suruh sumpah dengan sungguh-sungguh sumpahnya karena Allah. La in amartahum la yakhrujunna. Jika engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka untuk keluar, nam niscaya pun mereka akan lakukan. La yakhrujunna. Nam. Qul la tuqsimu. Katakan, sampaikan kepada mereka, la tuqsimu, jangan kalian itu bermudah-mudahan untuk bersumpah. Ta'atun ma'rufah, ketaatan itu ma'ruf, ketaatan itu sudah dikenal. Tidak perlu kalian berbuat taat itu harus pakai sumpah. La tuqsimu, ta'atun ma'rufah, ketaatan itu ma'rufah. Nah, jangan kayaknya mau nunjukkan diri kamu sumpah-sumpah untuk berbuat ketaatan. Tidak perlu. Mau berbuat taat, lakukan. Dengan ringan, dengan berat, dengan sekalipun dengan berat, lakukan dengan tentunya dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Inna Allah khabirum bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah itu khabir, maha tahu. Bima ta'amalun, apa yang telah kalian lakukan. Nah, maksud dibawakan ayat ini, hadza iltizam muakkad. Ini bentuk pengharusan yang dikuatkan bil qasam, dengan sumpah. Bukankah tadi bersumpah? Bahkan dengan sumpah yang sekuat-kuatnya. Nah, fayushbih an-nadhar, maka menyerupai nazar. Mau berbuat taat kalau ada imbalannya, kalau permintaannya terkabul. Sama seperti orang yang bersumpah tadi. Nah, maka dengan pendalilan itu menunjukkan bahwa nazar itu haram. Nah, jika yang dimaukan bahwa maksud dari berbuat taat tadi adalah semata-mata untuk kepentingan tertentu. Nah, alasan yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa nazar itu adalah haram, khususnya terkait dengan nazar yang muallak. Nazar yang muallak seperti contoh, jika saya berhasil, saya akan puasa 3 hari. Nah, bahwa yang bernazar seakan-akan ghairu wasik billah, tidak yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan arti bahwa seakan-akan dia berkeyakinan bahwa Allah tidaklah memberikan kesembuhan kecuali kalau diberikan imbalannya. Ya, ingin sembuh, nazar puasa 3 hari. Supaya Allah itu mau mengabulkan kepada saya sehingga saya kemudian betul-betul sembuh. Nah, berarti tidak yakin kalau tanpa itu Allah tidak mengabulkan. Nah, sehingga ketika dia putus asa dari kesembuhannya, maka bersegeralah dia melakukan nazarnya. Maka ini dhannu sau adalah bentuk prasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dari alasan ini semakin memperkuat bahwa tentang pendapat yang mengatakan bahwa nazar itu adalah haram. Nah, bisa diingat insyaallah, sebutkan 2 alasan terhadap sebagian para ulama yang menyatakan mengapa nazar itu haram. Alasan yang pertama begini begini, alasan yang kedua begini begini. Nah, taib, kalau kita sudah tahu tentang pendapat bahwa Nabi SAW melarangnya, sebagian para ulama mengharamkannya. Jika ada yang bertanya kepada kita, kaifa tuharrimun ma asnallahu ala man waffa bih? Bagaimana sampai kalian itu mengharamkan apa yang telah Allah puji kepada orang yang menyetiai terhadap nazar? Kenapa kami sampai berpendapat mengharamkan, padahal Allah sendiri memuji orang yang melaksanakan nazarnya? Bukankah demikian sebagaimana tadi pada surat yang telah disebutkan, nam yufuna bin nadri, yufuna bin nadri, mereka menyetiai terhadap nazar, maka di situ menunjukkan pujian kepada mereka yang melaksanakan setia dengan apa yang sudah dia lontarkan dari nazarnya, dipuji oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian kok ada sampai pendapat sebagian para ulama mengharamkannya? Bagaimana jika ada pendapat atau pertanyaan seperti itu? Apa yang kita jawab? Kita diajari oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, annana la naqul, bahwa kita tidak mengatakan innal wafa huwal muharram, bahwa menyitiai nazar itu adalah haram. Sama sekali kita tidak menyatakan seperti itu. Bagaimana kita menyatakan seperti itu? Padahal Allah memujinya. Kita tidak menyatakan bahwa orang yang menyetiai nazar itu adalah haram. Tidak. Jika sampai dikatakan kita seperti itu, berarti kita dihadapkan dengan nas Al-Quran, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Akan tetapi yang kita katakan bahwa diharamkan atau dimakruhkan dengan kemakruhan yang sangat, kemakruhan yang kuat, adalah akdun nazar, akadnya nazar. Sebabnya kamu tadi bernazar tadi, sehingga kemudian berakad, melakukan perjanjian dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, sedikit-sedikit nazar, sedikit-sedikit ketika tidak terturuti maunya, nazar. Maka itu dikatakan haram atau setidaknya makruh yang kuat. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin, beda antara akad dan penyetiaan. Akadnya hukumnya seperti tadi, kalau sudah terlanjur kemudian kamu laksanakan, itu terpuji. Nah, maka akad adalah permulaan, sedangkan penyetiaan itu adalah langkah yang kedua, tindak lanjut. Sebabnya tadi dia berakad. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan haditsnya, wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'sihi, dan siapa yang telah bernazar an ya'si Allah untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka janganlah dia setiai, janganlah dia lakukan, karena itu adalah bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'sihi, la di situ adalah nahiyah, larangan. Jangan kau lakukan. Maka dengan itu para ulama bersepakat, la yajuzul wafa binadhril ma'siyah. Para ulama kaum muslimin berkonsensus bahwa bersepakat tidak boleh menyetiai nazar dalam perkara maksiat berdasarkan lafaz hadis ini. Nah, ditambahkan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ittafaqu, para ulama bersepakat, ala tahrimin nazar, bahwa haramnya nazar bil maksiat, dalam urusan maksiat kepada Allah. Maka dua pernyataan tadi saling membantu kita untuk memahamkan dan saling memberikan faedah. Yang tadi dinyatakan bahwa para ulama menyatakan tidak boleh dilaksanakan. Kemudian Al-Hafidz menegaskan bahwa haram nazar maksiat itu untuk dilaksanakan. Tidak boleh, sementara yang ini adalah haram. Nah, menunjukkan bahwa sekali lagi kembali kepada yang disabdakan oleh Nabi, fala ya'sihi, maka tidaklah boleh untuk dilakukan. Dengan demikian selesailah pembahasan matan yang disebutkan oleh muallif dari sisi dalil Al-Quran dan demikian pula hadis. Berikutnya tinggallah masail, perkara-perkara yang bisa kita petik padanya ada tiga yang disebutkan. Al-ula wujubul wafa bin nazar, wajibnya menyetiai nazar. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin, maksudnya nazrut ta'ah faqat, menyetiai nazar ketaatan saja yang wajib untuk disetiai. Karena kalau bukan ta'ah ketaatan, maka la yajuz, bahkan tahrim, bahkan pengharaman padanya. As-saniyah yang kedua, idza sabata qawluhu ibadah, jika sudah pasti, sudah jelas keberadaannya, keberadaannya nazar itu adalah ibadah, fasarfuhu ila ghairillah syirkun, maka memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin, wa hadhihi qa'idah fi tauhidil ibadah, maka ini merupakan kaidah di dalam tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah adalah syirkun, sedangkan nazar tentunya adalah bentuk ibadah. Naam. Kenapa nazar dikategorikan sebagai ibadah? Apa jawabannya? Karena Allah memujinya, memuji yang melaksanakannya. Nah, dan menjadikan sebab masuknya ke dalam jannah. Ini harus antum bisa jawab, kenapa nazar termasuk ibadah? Jawabannya karena Allah memuji kepada yang menyetiai, yang menjalankan nazar itu. Bahkan menjadi sebab masuknya ke dalam jannah. Dan tidak dikatakan sebab masuk ke dalam jannah illa wa huwal ibadah, kecuali itu adalah ibadah. Bisa dicerna? Naam. Sedangkan memalingkan kepada selain Allah tentunya adalah syirkun. Ats-tsalitsah yang ketiga, anna nadhra al-ma'siyah la yajuzul wafa, bahwa nazar kemaksiatan tidak boleh dilaksanakan berdasarkan sabda Nabi, man nazar an ya'siyallah fala ya'sihi, barang siapa yang telah bernazar bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh dilaksanakan, sebagaimana tadi kaitannya dengan masalah yang pertama dan juga sebelumnya sudah diingatkan dan diulang-ulang tentang ini. Sehingga dengan itu sudah kita ketahui tiga kesimpulan pada pembahasan bab ke-12 ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa semakin meluruskan akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.